tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Seri ke-21 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Maisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, M. Abud sebagai Arya Dwipangga, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Maisin merasa dipojokkan. Maisin merasa disudutkan. Ayu Wandira terus mendesak. Gadis remaja itu ingin tahu sejarah asal-usulnya. Dia ingin tahu siapa ayahnya dan di mana ayahnya sekarang berada. Akhirnya Maisin terpaksa membeberkan seluruh jalinan peristiwa di masa lalu. Ayu Wandira terkejut. Gadis itu menjadi sangat geram. Tiba-tiba dia berlari meninggalkan pantai. Ayu, jangan Ayu. Ayu, tunggu Ayu. Laki-laki biadab, laki-laki tidak bertanggung jawab. Benarkah kau itu ayahku? Kau tidak pantas menjadi ayahku. Ayu, aku tidak tahu ada persoalan apa. Mengapa kau datang marah-marah kepadaku? Kau laki-laki berhati binatang. Kau telah menyiksa ibuku. Kau telah membuat ibuku hidup merana. Kau telah menyakiti hati ibuku sepanjang hidupnya. Tunggu, Ayu. Tunggu. Siapa yang menceritakan semua itu? Siapa yang menceritakannya? Arya Dwi Pangga. Kau tidak mungkin menutupi kebusukan jiwamu selama-lamanya. Dan sekarang semuanya sudah terbongkar. Semuanya sudah nampak jelas di mataku. Kau tidak pantas menjadi ayahku. Ayu. Maafkan aku, Nduk. Maafkan Arya Dwi Pangga. Kau sudah menerima hukumanmu, Arya Dwi Pangga. Sekarang matamu menjadi buta. Itulah hukuman yang setimpal untuk dosa-dosamu terhadap ibu. Iya. Iya. Benar, Ayu. Inilah hukuman untuk seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Inilah hukuman yang setimpal untuk Arya Dwi Pangga. Dan aku sudah menerimanya, Ayu. Aku sudah pasrah. Aku ini memang orang berdosa. Dosaku terhadap ibumu terlalu besar. Dan dosaku kepadamu jauh lebih besar lagi. Karena itu, Ayu, hanya satu keinginanku sekarang ini. Hanya satu yang kumohon kepadamu, Nduk. Maafkanlah aku. Maafkanlah dosa-dosaku kepadamu. Aku telah membuat hidupmu terlantar. Aku telah menyebabkan kau lahir ke muka bumi. Tapi aku sama sekali tidak bertanggung jawab atas keberadaanmu. Maafkanlah aku, Ayu. Nah, sekarang kau menangis. Dasar laki-laki gombal. Kau bukan ayahku. Bukan ayahku. Bukan ayahku. Cukup, Ayu. Hentikan. Lihatlah, Bu. Lihatlah laki-laki macam apa dia ini. Lihatlah. Dia menangis seperti seekor monyet. Dia merintih seperti perempuan. Aku malu. Aku malu mempunyai orang tua seperti dia, Bu. Cukup, Ayu Andira. Memang seperti itulah keadaan Arya Dwi Pangga. Aku sudah tahu sejak dulu. Aku tahu watak dan perangainya. Iya. Iya. Hinalah aku. Rendahkanlah aku. Aku memang hina dan rendah. Derajatku tidak lebih tinggi dari seekor binatang. Aku memang binatang. Aku tidak pantas dihargai lagi. Sekarang hidupku sudah hancur lulu. Langitku sudah runtuh. Aku tidak mungkin bangun kembali. Aku tidak mungkin bangkit dan menyusun kembali keperkasaan seorang laki-laki. Hinalah aku. Caci makilah Arya Dwi Pangga. Aku akan diam. Aku tidak akan membalas. Karena aku memang sudah sepantasnya memperoleh semua ini. Ayo. Tak ada manfaatnya kita bicara dengan orang ini. Ayo, ayo. Ikut ibu. Iya. Iya. Aku akan terima semuanya ini. Aku benar-benar sudah pasrah. Aku manusia kotor. Kotor berdebu. Saking kotornya sehingga anakku sendiri tidak mau menyentuhku. Oh, Sang Hyang Widi. Ampunilah dosa-dosaku ini. Berilah penerangan di hatiku. Tabahkanlah hatiku. Teguhkanlah imanku. Oh, Arya Dwi Pangga. Tamatlah sudah riwayatmu. Apalagi yang kau cari dalam hidup ini? Sekeping hati sudah hancur lulu. Setitik harapan sudah lenyap di sapu angin. Tidak ada lagi yang bisa kau nikmati selain kegelapan. Gelap di mana-mana. Gelap di luar. dan gelap juga di dalam hati. Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga. Itulah sebabnya mengapa ibu tidak mau menceritakan perihal asal-usulmu, Ayu. Perihal orang tua laki-lakimu. Ibu tahu kau akan berat sekali untuk menerimanya. Ibu tahu hal ini bisa menguncangkan hatimu. Bisa mempengaruhi perkembangan jiwamu, Ayu. Oh, Bu. Mengapa Ayu harus lahir dengan cara seperti ini? Mengapa Ayu harus hidup di permukaan bumi ini melalui pekerjaan seorang laki-laki berhati binatang? Oh, kalau begitu dunia ini tidak adil, Bu. Dunia ini kejam dan tidak adil. Jangan berkata seperti itu, Ayu. Dunia ini adil, sangat adil dan arif, Ayu. Mengapa ibu berusaha menutupi kenyataan? Sudah jelas dunia ini tidak adil. Bayangkan saja, Bu. Berapa ribu anak lahir ke muka bumi ini. Tapi berapa gelintir anak mempunyai nasib seperti Ayu Wandira? Ayu, anakku. Kau harus mempunyai pandangan yang luas. Jika wawasanmu sempit, kau tidak akan pernah dapat belajar menghadapi kenyataan. Memang demikianlah hidup, Ayu. Kadangkala kita menemui benturan-benturan. Seringkali kita merasa tidak puas. Tapi kita mau apa kalau memang seperti itu kenyataannya? Sudahlah, Ayu. Dunia ini cukup adil. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Jika kita menghadapinya dengan dendam, dengan iri hati dan dengki, dengan penuh kesombongan, dan kurang percaya diri, tentu saja hidup di dunia ini tidak akan pernah menyenangkan. Sudahlah, Ayu. Lupakanlah soal itu. Sekarang kau harus menatap masa depanmu sendiri. Campakkan masa lalu yang tidak lagi ada manfaatnya. Untuk apa mengenang segala yang pahit? Biarlah itu mengendap di permukaan angan-anganmu. Tak kurang-kurangnya Maisin memberi nasihat pada Ayu Wandira, putri satu-satunya. Tak kurang-kurangnya Maisin mempujuk, menghibur hati putrinya yang sangat dikasihinya. Sebelum tidur, Ayu Wandira masih sempat memikirkan perihal Arya Dwi Pangga yang sekarang diketahuinya sebagai ayahnya, ayah kandungnya, laki-laki yang telah menyebabkannya lahir ke muka bumi. Semula kubayangkan ayahku adalah seorang laki-laki perkasa. Dia gagah dan dia perkasa. Semula kubayangkan ayahku adalah seorang pendekar budiman. Tapi kenyataannya lain sama sekali. Aku hanya dapat melihat seorang laki-laki yang berjiwa kerdil dan sekali waktu dapat berbuat kejam. Aku malu. Aku kecewa sekali. Mengapa aku harus mengalami kekecewaan seberat ini? Arya Dwi Pangga. Mengapa kau harus menodai ibuku sehingga aku dilahirkan ke muka bumi? Kotor sekali perbuatanmu. Dan setelah itu, apa yang kau lakukan, Arya Dwi Pangga? Kau pergi begitu saja bagi seekor anjing. Kau benar-benar laki-laki gombal, laki-laki berhati batu. Kau hanya mencari kesenanganmu sendiri, Arya Dwi Pangga. sekarang aku harus belajar menerima kenyataan ini. Bagaimanapun juga, Arya Dwi Pangga adalah ayahku. Dan sekarang, dia hidup menderita karena tidak mampu melihat apa-apa lagi. Dia hanya mampu duduk di pojok ruangan yang remang-remang dengan segala penyesalannya. Dia tidak bisa lagi berdiri dengan tegak. Dan dia berjalan dengan terseok-seok sambil meraba-raba ke sana kemari. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Bahkan seperti yang pernah diceritakan ibu, dia tidak mampu mencari makan untuk dirinya sendiri. Oh, kasihan sekali kau Arya Dwi Pangga. Kasihan sekali. Mesin dan Walik Kadep sudah naik ke atas kereta kuda. Di pagi yang cerah itu, mereka akan pergi ke desa Kapanjangan untuk memenuhi panggilan salah seorang warga desa yang sedang sakit. Aiwan Dira membantu ibunya menyiapkan bekal untuk di jalan. Kau jangan pergi jauh-jauh, Ayu. Jangan bermain-main terlalu jauh. Ayu sudah dewasa, Bu. Ayu bisa menjaga diri Ayu sendiri. Mengapa ibu selalu khawatir tentang diri Ayu? Bagaimana kau bisa berkata begitu, Ayu? Tentu saja ibu mengkhawatirkan dirimu, Ayu. Kaulah anak ibu satu-satunya. Kalau kau sampai celaka, ibu yang akan susah. Jangan khawatir, Bu. Jangan cemas. Ayu tidak akan pergi kemana-mana kok. Tolong awasi Ayu Wandira, Bapak Raki Pamintihan. Iya, iya, iya. Kalau dia nakal dan bermain terlalu jauh, jewer saja kupingnya. Oh. Ibu. Iya, beres, Nyai. Nah, dengar, Ayu. Kalau Ayu nakal, Bapak Raki ini boleh menjewer kupingmu. Bahkan Bapak Raki juga boleh memencet hidungmu yang pesek. Bapak Raki. Nah, Ayu, ibu pergi dulu ya. Ayo Bapak Wali Kadep, kita berangkat. Pasti ibu akan pulang malam. Apakah desa Kapanjangan jauh dari sini Bapak Rakeh? Oh iya, cukup jauh juga Ayu. Kalau tidak salah, jaraknya kurang lebih itu 50 pal dari sini. Ya, 50 pal. Oh ya, Bapak Rakeh. Aku belum melihat orang itu sejak tadi. Kemana dia? Siapa, Ayu? Tuan Dwi Pangga maksudmu? Iya. Pintunya kok masih tertutup? Ah, ya mungkin dia belum bangun. Mungkin semalam dia tidur terlalu malam. Apa kau ingin bertemu dengannya? Ada sesuatu yang ingin Ayu tanyakan kepadanya. Buka pintunya. Ini sudah siang. Ayo, buka pintunya. Jangan bermalas-malasan begitu. Cepat bangun. Ini sudah siang. Ayo, mungkin dia masih tidur. Ambok, ya sudahlah. Biarkan saja dia itu. Kalau kau ingin bicara dengannya, tunggu saja. Sebentar lagi juga dia akan bangun. Pagi ini dia harus membelah kayu bakar. Kayu bakar yang kering kan sudah habis. Ayo bangun. Jangan bermalas-malasan. Kau harus bekerja di rumah ini. Ayo cepat bangun. Awas, kalau kau tidak mau bangun, akan kudobrak pintunya. Tunggu Ayu, tunggu. Mestinya dia bangun. Tidak biasanya Tuan Dwi Pangga bangun terlalu siang. Aduh, mungkin ada apa-apa ini. Kau tunggu sebentar ya, Ayu. Iya. Kita memang harus mencongkel daun pintu ini. Rakeh Pemintihan melompat ke samping pondok. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan menggenggam sebilah parang. Selanjutnya dia mulai bekerja mencongkel daun pintu. Ayo bantu aku, ayo. Oh, iya, iya. Kita harus mendorong pintu ini. Iya. Ayo, satu. Satu. Dua. Tiga. Tuan Dwi Pangga, Tuan Dwi Pangga. Mungkin dia sakit, Ayu. Hah, jangan berpura-pura, Tuan Dwi Pangga. Ayo bangun, cepat bangun. Kau harus bekerja membelah kayu bakar. Kau tidak bisa enak-enak tidur sementara orang lain bekerja keras. Ayu, aku sakit, Ayu. Aku tidak bisa bangun. Waduh, badannya panas sekali, Ayu. Memang bapak ini sakit. Mungkin dia hanya berpura-pura saja, Bapak Rakeh. Dia memang laki-laki gombal. Dia tidak bisa dipercaya. Dia sering menipu dan suka berbuat seenaknya. Dia pemalas. Ayu, aku benar-benar sakit, Ayu. Lihatlah, tubuhku lemah sekali. Aku sama sekali tidak bisa bangun. Aku sudah berusaha untuk bangun. Aku tidak ingin menjadi seorang pemalas. Aku juga ingin seperti orang-orang yang lain. Aku mau bekerja. Aku mau bekerja. Sekalipun hasilnya hanya untuk memperoleh sesuap makanan. Tapi, aduh, aku benar-benar tidak bisa bangun, Ayu. Maafkan aku. Maafkan aku. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Kalau memang sakit, ya Tuan boleh tidur. Tuan tidak usah bekerja. Sebaiknya Tuan istirahat saja. Bapak Rakeh Pamintihan, tinggalkan kami, Pak. Aku ingin berbicara dengan Tuan Dwi Pangga empat mata. Oh ya, baik kalau begitu. Sementara biarlah aku yang membelah kayu bakar. Nah, Tuan Dwi Pangga, istirahatlah ya. Tuan tidak perlu merasa tidak enak. Biarlah saya yang bekerja menggantikan tugas-tugas Tuan. Istirahatlah dengan tenang ya. Aduh. Ampun, ampunilah dosa-dosaku, oh Sang Hyang Widiwasa. Benarkah kau sakit? Kau tidak sedang berpura-pura? Oh, aku masih belum percaya. Terserah, Ayu. Mungkin kau sangat membenci diriku. Hatimu masih sakit. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi ya, untuk apa aku berdusta kepadamu? Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri. Aku ingin memperbaiki cara hidupku. Aku ingin menebus dosa-dosaku di masa lalu. Tapi, mungkin kau tidak akan percaya kepada kata-kataku lagi. Aku memang orang tua yang tidak pantas dipercaya dan dihargai. Sudahlah, Ayu. Tinggalkan aku sendirian. Biarlah aku sakit. Biarlah aku mati saja sekalian. Oh, Ayah, benarkah kau sakit? Sakit apa, Ayah? Apa yang kau rasakan? Ayu, kau mau menyebutku dengan panggilan Ayah? Kalau sakit, kau harus diobati, Ayah. Benar, tubuhmu panas. Kau demam. Biarlah, nanti Bapak Rakeh kusuruh meramu daun-daunan. Tidak usah, Ayu. Aku sudah cukup merasa gembira setelah kau mau menyebutku ayah. Itu Itu adalah obat yang sangat mujarab bagiku. Tidak usah, Ayu. Aku tidak mau merepotkan orang lain. Oh. Ayah. Ayah. Ayu. Ayahku. Ayu, anakku. Ayu Wandira tiba-tiba merasa iba melihat keadaan laki-laki buta yang sekarang diketahuinya sebagai ayah kandungnya sendiri. Arya Dwi Pangga terbaring lemah di atas ranjang bambu yang sudah reot. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetaran menahan rasa sakit. Ayah, benarkah kau sakit, Ayah? Apa yang kau rasakan? Ayu. Apa yang kau rasakan, Ayah? Tubuhmu panas sekali. Kau benar-benar sakit, Ayah. Ayah. Benarkah apa yang ku dengar ini? Kau menyebutku Ayah. Jangan bergerak, Ayah. Tidur sajalah. Kalau kau sakit, aku akan menyuruh Bapak Rakib Pamintihan untuk meramu obat. Aku seperti tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Kau tiba-tiba menyebutku Ayah. Rasanya hatiku menjadi sangat sejuk. Hatiku seperti diguyur air pegunungan yang dingin. Ayu Wandira anakku. Ayahku. Supaya tubuhmu tidak terlalu lemah. Mengapa ayah tidak mau membuka pintu? Mengapa ayah mengurung diri di dalam bilik? Aku sudah putus asa, Ayu. Rasa-rasanya hidupku sudah berada di ujung jalan. Tapi sekarang aku menjadi bersemangat kembali. Sekalipun lemah, aku memperoleh cahaya semangat kembali. Hanya karena kau mau menyebutku dengan Ayah. Terima kasih, Ayu. Bapak Rakih Pamintihan tidak perlu membuat ramuan obat. Kau telah mengobatiku. Kau telah mengobati Ayah, Mundo. Tapi Ayah harus tetap diobati. Kalau tidak, panas Ayah bisa menjadi lebih tinggi. Dan Ayah harus minum walaupun hanya sedikit. Ayo, minumlah. Sang Hyang Widi, terima kasih. Ternyata kau masih memperhatikan aku. Ternyata kau masih memberikan harapan kepadaku. Terima kasih. Air kehidupan telah membasahi kerongkonganku yang selama ini dahaga. Air kehidupan telah menyiram hatiku yang selama ini gersang. Terima kasih, Ayu. Kaulah pembawa air kehidupan bagiku. Terima kasih, Yandu. Ayah, tunggu sebentar ya. Ayu akan menemui Bapak Rakih Pamintihan. Dan Ayu akan masak bubur santan untuk Ayah. Ayah harus mau makan. Iya. Ayah akan makan. Apalagi Ayu yang masak. Ayah akan makan dengan lahap sekali. Tunggu, Ayu. Jangan pergi dulu. Ada apa, Ayah? Aku ingin tahu, Nduk. Mengapa kau tiba-tiba kau mau menyebutku sebagai ayahmu? Mengapa? Semula Ayu memang kesal. Ayu malu mempunyai ayah seperti kau. Ayu malu lahir ke muka bumi ini melalui pekerjaan seorang laki-laki yang bernama Arya Dipangga. Tapi akhirnya Ayu harus menyadari. Ayu harus menerima kenyataan ini. Sekalipun rasanya sangat pahit. Dan sekarang Ayu merasa bersyukur. Bagaimanapun juga, kau adalah ayahku, dan Ayu tidak akan mengingkarinya. Jadi kau memaafkan ayahmu ini? Kau mau mengampuni dosa-dosaku, Nduk? Sudahlah, ayah tidur saja. Sebentar lagi Ayu akan kembali membawa ramuan obat-obatan. Maisin kembali ke pondoknya ketika malam sudah mulai turun. Dia melangkah ke arah pintu pondok. Di serambi pondok, dia berpapasan dengan Rakeh Pamintihan. Apakah Ayu tidak bermain-main terlalu jauh, Bapak Rakeh? Oh, tidak, Nyai, tidak. Hampir seharian Ayu tidak kemana-mana. Syukurlah. Maisin terus melangkah ke ruangan biliknya. Dia heran, Ayu tidak ada. Maisin kembali bergegas menuju ke serambi pondok. Di mana Ayu? Aku tidak melihat Ayu. Di sana, Nyai. Hampir seharian Ayu tidak keluar dari ruangan pondok belakang. Maksudmu dia menemui Tuan Dwi Pangga? Iya, Nyai. Ayu terus-menerus bersama Tuan Dwi Pangga di dalam pondoknya itu. Tuan Dwi Pangga sedang sakit. Entah apa yang mereka bicarakan. Sakit? Dia pasti hanya berpura-pura sakit. Dia ingin memancing rasa iba Ayu. Dia tidak boleh menyeret Ayu dan memenamkan Ayu di dalam pondoknya yang pengap. Sekarang minumlah, ayah. Kau pasti akan segera sembuh. Minumlah. Segar sekali. Rasanya aku seperti baru bangun dari lembah kematian. Kau sudah menghabiskan semangkuk bubur santan manis. Sekarang tidurlah. Ayah jangan banyak bergerak dulu. Ayu belum menjawab pertanyaanku, bukan? Pertanyaan yang mana, ayah? Mengapa tiba-tiba Ayu berubah? Apakah Ayu memaafkan aku? Apakah Ayu sudi mengampuni kesalahan Arya Dwi Pangga? Jawablah, Ayu. Jawablah, supaya hati ayahmu ini menjadi tenang kembali. Ayu sudah memaafkanmu, ayah. Kau memang bersalah. Kau berdosa besar kepada ibu dan juga kepada Ayu. Mungkin juga kepada orang-orang lain. Tapi Ayu sudah melupakannya. Bukankah Ayu sudah mengatakan bahwa bagaimanapun juga kau adalah ayah kandung Ayu? Ayu, apa yang kau lakukan di sini? Ayo, kembali ke ruangan bilikmu. Ayah sakit, Bu. Ayah sedang sakit. Ayu baru saja menyuapinya bubur santan manis. Ayah, kau menyebutnya dengan sebutan ayah. Sejak kapan kau mempunyai ayah seperti orang ini? Ayah, cepat, Ayu, tinggalkan pondok ini. Kau tidak pantas berada di dalamnya. Ibu, jangan begitu, Bu. Ayah sedang sakit. Tutup mulutmu. Diam kau. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Kau tidak menyadarinya, Ayu. Sudahlah, Ayu. Ikuti saja apa kemauan ibumu. Pergilah. Tinggalkan aku. Aku sudah tidak begitu sakit. Kau memang tukang berpura-pura. Dulu kau mogok makan. Sekarang kau berpura-pura sakit. Kau hanya ingin memancing rasa iba orang. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Laki-laki pemalas. Arya Dwi Pangga, kau tidak boleh mendekati Ayu lagi. Kau tidak boleh menyentuh putriku. Kau bukan apa-apanya. Nyai, Aku tidak bermaksud merebut Ayu dari tanganmu. Kau tidak perlu bicara. Aku harus bicara sekarang. Ayu sudah tahu siapa diriku. Aku harus bicara. Aku juga mempunyai hak untuk bicara. Kau laki-laki berhati binatang. Untuk apa kau bicara? Apa gunanya? Mengapa kau tidak mau bicara beberapa puluh tahun yang lalu? Mengapa sekarang? Baru sekarang kau bicara. Dasar laki-laki bejat. Aku tidak membutuhkan pembicaraanmu. Terserah, Nyai. Tapi aku harus bicara sekarang. Bagaimanapun juga, Ayu adalah anakku. Sejak kapan Ayu menjadi anakmu? Enak saja. Laki-laki seperti ini, Arya Dwipangga ini mengaku ayah kandung putriku. Kau jangan bermimpi, Tuan. Kau harus terbangun dari mimpimu itu. Kau tidak mempunyai harapan lagi, Arya Dwipangga. Kau tidak akan bisa menyentuh diri kami. Kau sudah berada di lubang sumur yang gelap. Kau sudah berkubang lumpur. Telan sendiri penderitaanmu, Tuan. Jangan mengajak kami. Dan jangan mengganggu kami. Kami tidak membutuhkanmu, tahu. Oh, Ibu, jangan, Bu. Ayo. Kalau kau masih menganggap aku ibumu, ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Oh, Ibu, Ibu, Ayah, Ibu. Oh, Ibu. Sudah, Ayu. Kau tidak perlu menangis. Jangan menjadi cengeng seperti Arya Dwipangga. Duduklah. Duduk, Ayu. Mengapa Ibu marah-marah? Ayu tidak mengerti. Ibu terlalu kasar. Ibu terlalu menyinggung perasaan Ayah. Ayu, sekali lagi kau sebut laki-laki itu sebagai ayahmu, kau akan kehilangan ibumu, Ayu. Oh, Ibu. Oh, mengapa jadi seperti ini? Ayu tidak ingin kehilangan ibu. Tapi Ayu juga ingin mempunyai seorang ayah. Tapi dia bukan ayahmu, Ayu. Kau harus tahu itu. Oh, Ibu tidak perlu menutup-nutupi kenyataan. Bagaimanapun juga, Arya Dwipangga adalah ayahku. Ibu tidak bisa mengingkarinya, bukan? Kau tidak pantas mempunyai ayah seperti Arya Dwipangga. Kau harus tahu, Ayu. Kau tahu bukan laki-laki macam apa Arya Dwipangga itu. Dia manusia paling busuk yang pernah aku kenal di dunia ini. Dia licik, dia curang, dan dia sewaktu aku dapat berbuat sangat kejam. Dia tidak peduli kepada orang lain. Dan selama ini, dia tidak pernah mempedulikan kita. Ah, betapa sakitnya. Berpuluh tahun aku menderita. Berpuluh-puluh tahun aku hidup sengsara. Dan semua ini akibat perbuatan Arya Dwipangga. Tidak, Ayu. Bagaimanapun juga, dia bukan ayahmu. Kau tidak pantas mempunyai ayah seperti itu. Ibu, mengapa Ibu tidak melupakan saja segala peristiwa yang sudah berlalu? Arya Dwipangga juga seorang manusia. Iya, Ibu tahu. Dia juga seorang manusia. Tapi manusia bejat. Manusia yang lahir dari sebongkah batu. Manusia yang tidak mempunyai perasaan dan tidak mempunyai hati. Untuk apa kita memikirkan manusia seperti itu, Ayu? Ibu, sekalipun jahat, manusia dapat berubah. Nenek Raga Runting pernah berkata kepada Ayu, di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng. Demikian pula manusia, yang dulu menjadi seorang bayi, kemudian berubah menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Selanjutnya dia menjadi tua. Semuanya berubah, Bu. Jika seseorang dulunya berwatak jahat, mempunyai perangai yang buruk, bisa saja sekarang ini berubah menjadi baik. Ayu, kau belum genap berumur 20 tahun. Kau jangan mengajari ibumu, Ayu. Ayu tidak bermaksud mengajari ibu. Dengar, Ayu. Ibu sudah kenyang makan garam kehidupan. Ibu sudah kenyang penderitaan, Ayu. Ayu juga, Bu. Bukan hanya ibu yang menderita. Ayu ini bagaimana? Apakah Ayu tidak kurang menderita? Sejak kecil Ayu hidup bersama seorang nenek-nenek. Ayu dipelihara oleh orang lain. Ayu tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ayu mengembara ke sana kemari. Kadangkala Ayu tidur di pinggir jalan atau di dalam gua yang pengap. Seringkali Ayu tidak makan. Seringkali perut Ayu kelaparan. Kurang menderita bagaimana Ayu ini, Bu? Ayu, kau harus tahu. Kau harus dapat memahami perasaan ibumu ini, nak. Kita memang hidup menderita. Kita sama-sama hidup menderita. Dan kita hidup menderita karena pekerjaan laki-laki jahanam itu. Laki-laki bejat itulah yang membuat hidup kita ini menderita, Ayu. Karena itu, anakku, kita tidak perlu bersikap lunak kepadanya. Kita harus tegas. Apakah ibu ingin membawa Ayu tinggal di suatu tempat yang penuh dendam? Tidak, Ayu. Ini bukan dendam. Ini dendam. Jelas ini dendam, Bu. Ibu telah menaruh dendam kepada Arya Dwi Pangga. Itulah sebabnya ibu tidak dapat merasa iba. Itulah sebabnya ibu tidak mau mengampuninya. Ayu lain, Bu. Ayu tidak ingin persoalan ini menjadi berlarut-larut. Ayu ingin menyelesaikannya secara tuntas. Dan hal itu hanya bisa tercapai kalau kita memaafkan Arya Dwi Pangga dan mengampuninya dan menganggap persoalan ini sudah selesai. Ayu. Ayu Wandira, anakku. Rasa-rasanya ibu tidak bisa, nak. Berat sekali untuk memaafkannya. Rasa-rasanya terlalu berat untuk mengampuni orang yang bernama Arya Dwi Pangga. Tidak, Ayu. Ibu akan berdiri dengan tegar. Kalau begitu, kita mempunyai perbedaan sikap. Kita berbeda pendapat. Baiklah, Bu. Ayu menghargai pendapat ibu. Tapi ibu jangan memaksakan kehendak ibu kepada Ayu. Ayu bebas memilih. Ayu. Ayu Wandira. Pagi itu sangat cerah, langit biru bersih, burung-burung terbang di udara, sebagian hinggap dan bernyanyi di atas pohon. Ayu Wandira bergegas menuju ke pondok belakang. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Ayah? Oh, ayah? Di mana ayah? Oh, mungkin dia pergi ke belakang. Ayah! Ayu Wandira melompat keluar pondok. Dia mencari ayahnya di halaman belakang. Tapi Arya Dwi Pangga tetap tidak ada. Ayu Wandira menjadi sangat cemas. Pada saat itulah Maisin muncul dari halaman samping. Ayah! Ayah! Ayah! Ayah! Ayu, ada apa, Ayu? Oh, ibu. Ayah, Bu. Ayah di mana, Bu? Ayah di mana? Tenanglah, Ayu. Tenanglah. Ayah tidak ada, Bu. Ayah tidak ada di pondoknya. Ayah tidak ada. Kemana ayah pergi, Bu? Ayah! Ayu Wandira menjerit-jerit memanggil ayahnya. Dia berlarian ke sana kemari mencari ayahnya. Maisin menjadi kebingungan, tapi Arya Dwi Pangga tetap tak dapat ditemukan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.